بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم, أما بعد, إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa bis-sahihaini لمؤلفه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. Dan pada pembahasan yang lalu beliau mengatakan fadlus shaum, keutamaan berpuasa. Nah, dan tentu bagi kita yang hendak beramal, hendaknya dia mengilmui dan mengetahui keutamaan sesuatu supaya dia bersemangat untuk melakukannya. Nah, kemudian pada pembahasan ini beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya yang telah kita baca hadisnya Utsman, wa huwa Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata as-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah junnah, tameng, perisai yang akan menghalangi kalian dari siksaan api neraka. Ataupun bermakna bahwasanya puasa adalah perisai yang akan menghalangi kalian dari perkara syahwat yang bisa mengantar kalian ke dalam neraka. Naam. As-siyamu junnah, puasa adalah junnah, perisai, tameng. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah satu di antara kalian di medan, di medan perang. Nah. Kemudian juga setelahnya telah kita baca hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jitahada li ahadin bid du'a. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam, jika beliau bersungguh-sungguh untuk mendoakan seseorang pada doanya, beliau mengatakan ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar, semoga Allah menjadikan ya pada kalian doanya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya semoga kalian mendapatkan bagian dari doanya mereka. Yaqumuna al-lail, di mana mereka orang-orang yang baik tersebut, orang-orang yang saleh itu senantiasa melakukan salat di waktu malam. Wa yasumuna an-nahar, dan mereka berpuasa di siang hari. Ini kaitannya dengan pembahasan kita fadlus shaum. Ya. Yasumu dan nahar, mereka berpuasa di siang hari. Laisu bi athamatin wala fujjar, mereka bukan para pendosa dan bukan orang-orang yang senang melakukan perbuatan-perbuatan kefajiran, perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, ini dua hadis yang telah lalu kita telah baca. Kemudian berikutnya masih hadis berkaitan tentang fadlus shaum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa huwa syaikhuna Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu, berkata al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, ketika para ulama mengatakan berkata al-Imam Ahmad, ya, disebutkan secara mutlak, maka tentunya yang diinginkan adalah dalam kitab musnadnya, karena Imam Ahmad memiliki beberapa kitab, yang paling populer adalah kitab al-musnad, kemudian di sana ada kitab zuhud, kemudian di sana ada kitab yang dikenal dengan kitab sunnah. Nah, tetapi ketika para ulama menyebutkan bahwasanya berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berarti yang diinginkan adalah dalam kitab beliau, kitab al-musnad. Demikian pula ketika ya para ulama mengatakan akhrajahul Imam al-Bukhari, berarti yang diinginkan adalah kitab as-sahihnya, karena Imam al-Bukhari memiliki beberapa kitab seperti kitab al-adabul mufrad, ya kemudian ada di sana kitab tarikh juz'ul qiraah, ya khalq af'alil ibad, ya dan yang lainnya. Tapi ketika disebutkan secara mutlak ya akhrajahul Bukhari, akhrajahul Imam al-Bukhari, maka tentu intinya adalah kitab sahihnya yang kita kenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau diinginkan kitab yang lain, maka harus disebutkan, dikaitkan. Ya, seperti umpama akhrajahul Bukhari fil adabil mufrad. Kalau memang diinginkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala qala haddatsana Husain ibnu Ali an Sa'idah, telah memberitakan kepada kami Husain ibnu Ali an Sa'idah, dari Sa'idah, bahwa Sa'idah ibnu Qudamah, an Simak, dari Simak, bahwa Simak ibnu Harb abi al-Mughirah, an Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, dari hadisnya An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, mathalul mujahidina fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kamathalis shaimi, seperti orang-orang yang berpuasa, naharahu, kamathalis shaimi naharahu, seperti orang-orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, al-qa'imi laylahu, seperti orang yang melakukan qiyamul lail, melakukan salat di malam hari, di malam harinya, hatta yarji'ah, sampai dia kembali, mata yarji', kapan saja dia pulang, kapan saja dia kembali. Hadza hadithun hasan, hadith ini adalah hadith yang hasan, hadith ini adalah hadith yang hasan. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ya, di sini dalam hadisnya An-Nu'man radhiyallahu anhu, di sini ada keutamaan tentang puasa, di mana Nabi alaihi salatu wasalam dia memperumpamakan bagi orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang senantiasa melakukan puasa di siang hari, yang melakukan qiyamul laili di setiap malamnya sampai dia kembali pulang. Naam. Baik. Jadi tentu tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan perumpamaan ini dengan menyebutkan dua amalan berupa puasa dan juga qiyamul lail, kecuali karena dua amalan ini adalah amalan yang memiliki keutamaan. Naam. Wa akhrajahu al-Bazzar kama fi kashf al-Astar, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar sebagaimana dalam kitab Kashful Astar, wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Abi Syaibah wa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah sahibul musannaf. Wa qala rahimahullahu taala qala haddatsan Abu Al-Ahwas an Simak bihi. قال رحمه الله تعالى قال الحاكم رحمه الله تعالى berkata al-imam al-hakim, tentunya dalam kitab mustadraknya, قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثني قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابو هاني عن عمر ابن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه. Berkata عبادة بن الصامد رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah keluar di suatu hari dengan mengendarai untanya, wa ashabu ma'ahu baina yadayhi, dan para sahabat-sahabat beliau berada di hadapan beliau. Maksudnya beliau keluar saat itu ditemani oleh beberapa sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, maka Mu'adz radhiyallahu anhu pun berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ata'zanuli fiya an ataqaddama ilayka ala tibati nafsin, apakah engkau mengizinkan untuk wahai Rasulullah untuk maju, ya, mendekatimu, ala tibati nafsin, artinya dengan senang hati, ya, dengan penuh, ya, keikhlasan, ya, senang hati, tiwati nafsin, artinya dengan kerelaanmu, keridhaanmu maksudnya. Ya, ata'dhanu li hiya an ataqaddama ilaika ala tibati nafsin. Ya, bolehkah saya atau apakah engkau mengizinkan saya wahai Rasulullah untuk maju mendekatimu? Ya, na'am. Qala na'am, maka berkata Nabi alaihi salatu wasalam, iya. Faqtaraba Mu'adun ilaihi radhiyallahu anhu. Maka berkatalah ataupun mendekatlah Mu'ad radhiyallahu anhu ilaihi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fasara jami'a, maka keduanya pun berjalan bersamanya, berdampingan. Faqala Mu'adhu, kemudian Mu'adh radhiyallahu anhu, faqala Mu'adhun radhiyallahu anhu, maka berkata Mu'adhun radhiyallahu anhu, bi abi anta ya Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya ayahku menjadi taruhannya. Bi abi anta ya Rasulullah. Nah, ini adalah suatu ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab, bukan diinginkan bahwa ini adalah sumpah. Nah, bukan. Abi abi anta ya Rasulullah, bahwa saya ayahku menjadi taruhannya wahai Rasulullah. Ucapannya diucapkan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan tentang suatu ucapan yang akan diucapkan, yang menunjukkan akan pentingnya masalah itu. As'alullah ayyaj'alaka yawmana qabla yawmika. Ya. As'alullah ayyaj'ala yawmana. Ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hari kami sebelum harimu. Ya. Naam. As'alullah ay yaj'ala yawmana qabla yawmika. Nah, ini doa, ya. Ini diucapkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, di antara adab-adab bermajlis, ya, ketika seseorang bertanya kepada seorang syekh ataupun guru, ya, naam, atau ketika dia bermajlis, ya, naam, membacakan suatu kitab, maka di antara hal yang sangat baik dilakukan adalah untuk si murid mendoakan, ya, mengucapkan doa kepada syekhnya ataupun gurunya. Naam. Bisa kita dengar para masyekh ataupun para penuntut ilmu ketika duduk di depan masyekh memberikan pertanyaan ataupun membaca satu kitab di hadapan syekh, maka biasanya si penanya mengatakan ahsanallahu ilaikum, ya, ahsanallahu ilaikum, ataupun kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Naam. As'alullah ayyaj'ala yawmana qabla yawmika, semoga Allah menjadikan hari kami sebelum harimu. Ayyaj'ala yawmana qabla yawmika, ya. Araita in kana syai'un wa la nara syai'an insyaallah ta'ala fa ayyul a'mali na'maluha ba'dak, ya. Naam. Araita in kana syai', hai, kabarkan padaku jika terjadi sesuatu. Wala nara syai'an insyaallah, dan kami, ya, tidak akan melihat sesuatu insyaallah ta'ala. Fa ayyul a'mali na'maluha ba'dak, maka amalan apakah yang semestinya nanti kami lakukan sepeninggalanmu nanti? Ya, ini lafaz ini menunjukkan bahwasanya Mu'adz radhiyallahu mengatakan, ya, as'alullah ayyaj'ala yawmana qabla yawmika. Ya, semoga Allah menjadikan hari kami sebelum harimu, artinya, ya, semoga Allah memberikan engkau panjang umur wahai Rasulullah, ya. Naam. Dari kami. Dan jika seandainya terjadi sesuatu, dan semoga itu tidak terjadi insyaallah, artinya seandainya engkau meninggal lebih dahulu, ya. Naam. Fa ayyul a'mali na'maluha ba'dak, maka mana kira-kira amalan, ya, yang engkau wasiatkan untuk kami lakukan sepeninggalanmu nanti? Fa shamata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam pun terdiam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Naam. Ini adalah amalan yang mulia, tentunya dengan syarat-syaratnya. Ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, ni'mas syai'u al jihad, wa sebaik-baik sesuatu amalan adalah jihad. Walladhi bin nasi amlaka min dhalika fasyamu wassadaqa. Walladhi bin nasi amlak min dhalik, dan apa yang ada pada manusia yang lebih dia sanggupi untuk dia melakukan, Ya, dari perkara jihad tadi adalah berpuasa dan bersedekah. Naam. Nabi mengatakan setelah amalan jihad ini, maka yang paling baik dilakukan oleh orang-orang adalah as-siyamu was-sadaqah. Adalah itu dengan berpuasa dan bersedekah. Ya, naam. Jadi amalan-amalan yang paling baik, amalan-amalan sunnah, ya tentunya, naam, yang dilakukan selain apapun setelah jihad itu adalah dengan berpuasa dan bersedekah. Qala ni'mas syai'u as-siyam was-sadaqah. Sebaik-baik sesuatu, amalan, dari amalan-amalan tambahan adalah yaitu dengan berpuasa dan bersedekah. Fadzakara Mu'ad radhiyallahu anhu kull khairin ya'maluhu ibnu Adam. Maka Mu'ad saat itu menyebutkan segala kebaikan yang dilakukan, diamalkan oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa'ada an-nasu khair wa'ada bin-nasi khairum min dhalik. Wa'ada bin-nasi khairum min dhalik. Qala famadha bi abi anta wa ummi ada bin-nasi khairum min dhalik. Qala fa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Ya. Qala as-samtu illa min khair. Ya, kemudian beliau menunjukkan lagi amalan yang lebih baik dari itu semua yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Naam, adalah as-samtu, adalah diam. Illa min khair, kecuali ucapan yang baik. Berdiam, tidak berkata-kata sesuatu illa min khairin, kecuali ucapan-ucapan kebaikan. Qalu hal nu'akhadhu bima takallamat bihi al-sinatuna? Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan apa yang diucapkan oleh lidah-lidah kita? Fa daraba Rasulullah sallam fakhidha Mu'ad, maka Rasulullah pun menepuk pahanya Mu'ad radhiyallahu anhu. Tsumma qala ya Mu'ad thaqilat ka ummuk. Wahai Mu'ad, sakilat ka ummu. Semoga engkau kehilangan ibu. Ini ucapan. Diucapkan oleh orang-orang Arab. Tidak diinginkan zahirnya. Oh, Masya Allah, ayyakula lahu min dhalik. Atau apa yang beliau ucapkan, yang Allah kehendaki pada saat itu untuk diucapkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad. Wahal yukabbun nasu ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya manusia akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam, kecuali disebabkan karena apa diucapkan, apa yang diucapkan oleh lidah-lidah mereka. Wahal yukabbun nas, dan tidakkah manusia diseret dan dicampakkan, dibuang ke dalam neraka jahannam illa ma nataqat bihi alsinatum, kecuali apa disebabkan karena ucapan-ucapan lidah mereka. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa kabara, siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyakul khaira, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Aw liyaskut an syarrin, ataupun dia diam dari ucapan yang jelek. Qulu khaira taghnamu, ucapkanlah ucapan yang baik, niscaya kalian akan beruntung. Waskutu an syarrin, dan hendaknya kalian diam dari perkara yang jelek. Taslamu, niscaya kalian akan selamat. Hadza hadithun sahihun ala syarti syaikhani wa lam yuhrija. Hadith ini adalah hadith yang sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim, dan keduanya tidaklah mengeluarkannya. Kata qala, demikian kata Al-Hakim. Wa huwa sahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Lakinnahu laysa ala syartihima, akan tapi bukan syarat dari salah satu keduanya. Bukan syaratnya Bukhari, bukan pula syaratnya Muslim. Liannahuma, karena keduanya Bukhari Muslim, lam yukhrija li Amr ibn Malik al-Janabi, karena keduanya tidaklah pernah mengeluarkan, menyebutkan, melewatkan hadisnya Amr ibnu Malik al-Janabi kama fis sahih, sebagaimana dalam kitab as-sahih. Yani Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah menyebutkan hadisnya ataupun riwayatnya Amr ibnu Malik al-Janabi, walaupun beliau thiqah. Naam, tetapi tidak boleh kita katakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim. Kenapa? Karena Al-Imam Bukhari ataupun Al-Imam Muslim tidak pernah mengeluarkan dan melewatkan penyebutan hadis dari jalannya Amr ataupun dari riwayatnya Amr ibnu Malik. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih saja. Naam. Taib. Dan kaitannya hadis ini dengan judul Fadlus Saum, keutamaan berpuasa, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik amalan yang dilakukan nanti sepeninggalannya Nabi SAW setelah perkara jihad adalah dengan berpuasa dan bersedekah. Ya, ni'mas syai'u as-siyamu was-sadaqah, sebaik-baik sesuatu. Jadi antara amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan ini adalah dengan berpuasa, demikian pula dengan bersedekah. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada siang hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.